Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu, alhamdulillah, kita telah sampai pada adab yang ketiga. Hendaknya seseorang betul-betul memahami syarat-syarat madrasah yang dia belajar di sana, atau ma'had atau pondok yang dia belajar di situ, apa saja aturan-aturannya dia pahami. Nah, jangan menjadi prinsip seorang talib, ya, prinsip tidak peduli dengan aturan, sehingga banyak melakukan penyelisihan. Ini tidak betul dan jauh dari adab yang dibimbingkan oleh para ulama. Juga termasuk hal yang ditanbih dalam adab ketiga ini berhubungan dengan apa? Mengambil santunan. Mengambil santunan dibimbingkan selama seorang mungkin untuk tidak mengambil santunan, maka itu lebih utama. Baik. Tapi kalau memang dia membutuhkannya, baik, sehingga dengannya dia tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain, seandainya memang ada bantuan, maka tidak mengapa. Cuma tadi butuh apa? Butuh niatan yang bagus. Nah, butuh niatan yang bagus. Nah, dikatakan oleh beliau, "Niyatut taqarrub li akhdhil ilmi wa naf'in nasibi." Ini penting. Ya, dia niatannya tafarruq memang konsentrasi untuk mengambil ilmu dan untuk bisa memberikan kemanfaatan. Butuh niatan seperti ini kalau memang seorang mengambil apa? Mengambil santunan atau bantuan untuk belajar. Jangan sampai mengkhianati orang yang memberikan bantuan, diberi bantuan santunan tapi ternyata tidak belajar dengan benar. Ini khianat. Nah, sekarang kita masuk pada adab yang keempat. Iqra' Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bi jama'ati Allah Ta'ala adab rabi' ila hasar rabi' wa sallam madrasati ala al-murakibina liha duna ghayrihim lam yasbun fiha ghayruhum. Bab yang keempat, jika orang mewakafkan membayasi untuk menunggal di madrasah adalah orang-orang yang terdaftar di madrasah bukan untuk selainnya, maka tidak boleh yang selainnya itu untuk tinggal di madrasah. Nah, ini sesuai dengan syarat wakif, karena wakif alhamdulillah dia mewakafkan, dia punya hak. Nah, sebagaimana apa? Rumah, walaupun itu telah diwakafkan tapi tetap dia punya hak. Dan sampai seseorang kan sudah diwakafkan, kemudian dia seenaknya ini milik Allah. Nah, tidak demikian. Seorang yang mewakafkan punya syarat. Nah, misalnya aku wakafkan ini syaratnya yang memakai misalnya para penuntut ilmu. Nah, atau orang-orang yang sudah didaftar. Misalnya wakaf rumah. Rumah untuk para talibatul ilmu. Kayak maka ya orang yang sudah didaftar. Siapa ini pulang-pulang-pulang, maka tidak boleh tinggal di rumah wakaf tersebut kecuali mereka-mereka yang telah didaftar, telah diberi izin. Nah, sebagaimana dulu juga di Damas, nah, di sana ada rumah-rumah wakaf, memang diwakafkan di Mazra'ah. Nah, maka Syekh sering mengingatkan, kalau memang bukan talabatul ilm, ya keluar, tidak berhak untuk tinggal di rumah-rumah wakaf tersebut. Ini misalnya salah satu bentuk syarat. Nah, kalau melakukan atau tetap tinggal saja di situ dalam keadaan tidak ada naam izin, atau memang dia bukan termasuk yang didaftar, maka dia naam bermaksiat dan zalim. Karena apa? Meninggali sesuatu yang dia sebenarnya tidak berhak. Amin. Kalau yang suruh wakil wajib, kalau tak sahijanya nasabah itu ahli mana? Dan Jika orang yang mewakafkan tidak membatasi hal tersebut, maka tidak mengapa untuk dia itu tinggal di situ jika penghuni madrasah mempersilahkan untuknya. Idza kana sakinu ahlan laha, gimana? Jika penghuni madrasah itu mempersilahkan untuknya. Wa illam. Nah, yasirul waqifu dhalika fala ba'sa idza kana sakinu ahlan laha. Jadi apabila pihak mewaqaf tidak membatasi orang-orangnya, maka tidak mengapa apabila orang yang tinggal itu memang pantas, ya, ahlan laha maksudnya pantas untuk tinggal. Jadi tadi poin pertama kan waqif mendaftar bulan-bulan. Maka tidak boleh selain orang-orang yang ditulis. Nah sekarang kalau tidak membatasi orangnya, tidak ditulis orang-orangnya, cuma dipersyaratkan bagi penuntut ilmu. Nah tidak mengapa siapapun tinggal di situ, nah walaupun tidak tertulis namanya, tapi syaratnya apabila dia ahlan laha memang pantas untuk tinggal di situ. Itu maksud dari kalimat syekh. Nah idza kana sakinu ahlan laha, apabila orang yang tinggal itu memang pantas. Sebagaimana tujuan wakaf itu untuk siapa? Misalnya wakaf untuk masakin, untuk orang-orang miskin yang tidak punya rumah misalnya. Berarti kalau memang dia memenuhi syarat itu, ya dia boleh tinggal di situ. Nah, walidasakan akhir madrasah diwai rumorat di bimbiha falikrim alaha wafadimuhum ala nafsili fima yaktaiduna ilaihi minha. Dan jika orang yang tinggal di madrasah tersebut bukan dari orang-orang yang terdaftar, maka hendaklah dia memuliakan penghuninya dan mengutamakan atas dirinya pada perkara-perkara yang mereka butuhkan. Waya durudar sana yang namu a'lam syahat diri maksu dari dibina ilah. Dan dikarenakan hal ini merupakan sebesar-besar tujuan dari dibangunnya madrasah itu, fawakila dan kewakafkannya lima fihi minal qira'ati wa du'a lil waqifi wa ijtima'i ala majlis al-dhikri wa tadabbur al-ilmi. Dikarenakan majelis, dikarenakan di dalam majelis ilmu tersebut terdapat pembacaan ilmu dan doa kepada orang yang mewakafkan dan berkumpul atas atau berkumpul pada majelis dzikir dan mudzakara terhadap ilmu. Fa'idza taraka sakinu fiha dzalik faqad taraka al-maqsuda bi bina'i maskanihi alladhi huwa fihi wa dzalika yukhalifu maqsuda al-waqifu dhamiran. Maksud dan waqifi dhamiran. Maka jika dia orang yang tinggal tersebut meninggalkan perkara-perkara yang disebutkan tadi, maka sungguh dia telah meninggalkan tujuan-tujuan dibangunnya tempat tinggal yang dia tempati, dan yang diinginkan itu menyelisihi maksud dari orang yang mewakafkan secara zahir. Nah, sekarang pada paragraf ini adab yang hendaknya ditempuh oleh seorang yang tinggal padahal dia tidak terdaftar. Bagaimanapun juga ya harus apa? Harus sabar. Nah, falyukrim ahlaha, hendaknya dia memuliakan orang yang tinggal di situ yang memang nah sudah terdaftar. Baik, mendahulukan kebutuhan mereka. Dan yang paling penting wayah dulu dan sahar. Dan dia hendaknya menghadiri pelajaran di madrasah itu, itu pelajaran di ma'had tersebut, karena itu adalah syiar terbesar yang menjadi tujuan dibangunnya madrasah, dibangunnya ma'had, dibangunnya pondok. Dan juga syiar terbesar di wakafkannya tanah itu. Dan ini penting. Misalnya tempat kita, nah, maka bagi siapa saja yang tinggal, nah, baik na'uzab maupun mutasawijin, ya berusaha untuk mewujudkan apa yang dengannya tempat ini diwakafkan. Diwakafkan untuk kita menghidupkannya dengan ilmu. Maka sebisa mungkin, baik untuk kita hidupkan dengan ilmu. Termasuk juga apa? Aba wa ummahat. Berusaha untuk menghidupkannya dengan ilmu. Jangan kemudian dari sisi ini terjadi kusur, yaitu sangat kurang pengambilan ilmu, sangat kurang untuk memperhatikan masalah ilmu. Kenapa? Karena ini sebesar-besar syiar yang ditujukan untuknya, dan wakaf juga untuk hal tersebut. Juga lima bih minal qiraah wa du'a lil waqif wal ijtima' ala majlisid dzikr. Karena padanya ada qiraah, kemudian doa untuk orang yang berwakaf, dan juga berkumpul di majlis ilmu yang faedahnya kepada diri kita sendiri. Juga tadzakurul ilm, untuk apa? Mengulang-ulang kembali ilmu, saling mengingatkan. Ini. Maka kalau yang tinggal meninggalkan hal tersebut, maka dia telah meninggalkan maksud dibangunnya tempat yang disebutkan tadi, yaitu maskan, asrama atau pondok tersebut. Sehingga pada nikah yukhalifu maksudal waqifin dhahiran, yang demikian itu menyelisih tujuan orang yang berwakaf secara zahir. Nah, sekali kalimatnya dur wabahnya wabah kacau sih, karena ada memudarasat ini mengkudur ini mulai rumdrin bahwa bisa ada di atara pak wale ini muskina uhan pawai atarafun ada ini atarafun ada ini muskina uhan pawai ini muskina tahun di jamaah ini. Dan jika dia tidak menghadiri pelajaran, tidak hadir pada waktu pelajaran, dikarenakan yang demikian, dikarenakan tidak hadirnya dia pada majelis pelajaran bersamaan hadirnya guru dengan tanpa hudur, maka ini adalah nampaknya kejelekan adabnya dan angkuh terhadap mereka dan tidak butuh terhadap faedah-faedah dari mereka dan meremehkan perkumpulan mereka. Tapi sekarang kalau dia tidak hadir, fa'in lam yahdur ghaba anha waqtan dars. Jika tidak hadir atau apa menghilang di waktu pelajaran, tersembunyi atau pergi, ini merupakan adab yang buruk. Kenapa? Li'anna adama ta'in. Jawabannya ini. Fa'in lam yahdur ghaba anha waqtan dars. Apabila dia tidak hadir di pelajaran, maka hendaknya dia pergi dari asrama tersebut di waktu pelajaran. Paham? Jadi komahnya ini bagus dihilangkan. Fa'in lam yahdur ghaba anha waqtan dars, ghaba jawaban dari ini. Jika dia tidak hadir, tidak menghadiri pelajaran, ya sudah pergi keluar. Di waktu pelajaran. Misalnya ada kebutuhan di luar sana. Kenapa? Li'anna 'adama mujalasatihi ma'a hudurihi min ghairi 'udrin dhahiru isaati adab. Dikarenakan tidak dan hadirnya dia di majlis, padahal dia ada di tempat itu, cuma tengok-tengok saja di rumah. Nah, padahal ada di situ, itu termasuk apa? Adab yang buruk, yang jelas. Dhahiru isaati adab. Padahal ada pelajaran, tapi malah dia cuma duduk-duduk di asrama. Nah, ini adab yang jelek. Tapi kata Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala, ya kalau tidak hadir, ya pergi keluar. Sehingga apa? Sehingga tidak terlalu menunjukkan peremehan. Karena mungkin tentunya keluarnya ini ya karena suatu urusan, harusnya karena suatu udzur atau suatu hajat. Tapi kalau ada faktornya tidak hadir, maka ini jelas merupakan buruk, ya, merupakan adab yang buruk yang ada pada diri. Wa tarafu'un 'alaihim, dan bentuk tarafu', yaitu apa, kecongkakan dia. Dia mengangkat dirinya atas para talabah yang lain yang belajar. Wastighna'un 'an fawaidihim, dan merasa tidak butuh terhadap faedah-faedah yang disampaikan oleh mereka. Wastihdarun bin jama'atihim, dan sebagai bentuk apa? Peremehan terhadap na'am jama'ah mereka, yaitu apa? Perkumpulan tersebut. Karena manusia berkumpul, bermajlis ilmu, dia malah tidur-tiduran misalnya, atau malah na'am melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam keadaan dia hadir di sekitar, dan juga tidak memiliki kesibukan. Qala wa in hadara fiha fala yakhruj fi hal istima'ihim min baitihi ila al-darurah. Kemudian jika dia hadir, ya ada di na'amat rasah tersebut, maka jangan keluar di saat mereka berkumpul, na'am, kecuali apa? Kecuali untuk suatu kedaruratan. Lain, balayah bersihan istimahih min baitih illa lidarurah. Kalau dia ada di situ, kemudian apa, manusia sedang berkumpul, ya jangan keluar dari rumah kecuali untuk suatu darurat. Walayyatarabdu ilaihi ma'ahudurihim, walayyatu ilaihi ahdan, au yukhriju minhu ahdan, au yukhriju minhu ahdan. Dan jangan dia bolak balik bersamaan dengan mereka sedang hadir berkumpul. Kalau ini kita tidak ikut, misalnya tidak ikut, ada musyawarah kah atau yang lain, ada perkumpulan. Nah, jangan apa? Saya enggak setrika. Sana lagi. Nah, cari perhatian. Taib. Ini maksud imam. Jadi, apabila ya taraddadu ilaihi ma'hudurihim, ya bersama dengan hadirnya mereka sedang berkumpul, ya jangan apa? Jangan bolak-balik ke situ. Juga apa? Walayat al-ilahi ahadan, jangan memanggil na'am seorang pun untuk menemui dia kalau sedang ada perkumpulan penting. Ayukhriju minhu ahadan, atau mengeluarkan ya seseorang dari apa? Dari perkumpulan itu. Na'am. Qala wa la yatamashya fil madrasah aw yarfa'u sawtahu bi qira'atin aw takrarin aw bahtin raf'an munkaran. Dan jangan dia tamasya, sekedar apa, melancong, berjalan-jalan ke sana kemari di madrasah. Tayyib, kayak turis lihat na'am sesuatu yang aneh. Tayyib. Atau dia mengangkat suaranya ketika membaca, atau mengulang-ulangnya, atau membahas na'am dengan apa, suara yang keras yang na'am diingkari oleh manusia. Kalau sekedar keras tapi apa, standar sebagaimana orang biasa, tidak masalah. Tapi ini raf'an munkar, yaitu suatu na'am kondisi dia mengangkat suara na'am yang munkar, teriak-teriak. Aw yaghliqu babahu aw yaftahuhu bi sautin, atau dia nang dengan menutup pintu atau membuka pintu dengan suara jegrak jegrak jegrak jegrak. ini juga mengganggu. Nah, ketika menutup pintu, ya, nah, yang pelan. Misalnya kita sedang majelis di suatu rumah, dia tidak ada, nah, mengganggu. Ini orang marah atau apa? Baik atau mau unjuk tenaga, unjuk kekuatan atau bagaimana? Wanah bidalik dan yang semisalnya lima bidalika kullihi min isaatil adab alal hadirin wal hamak alaihim. Baik, dan yang semisalnya dari hal-hal yang mengganggu. Karena itu merupakan apa? Bentuk adab yang buruk. Ya. Buruk adab terhadap orang-orang yang hadir. Dan perbuatan hamak, perbuatan kedunguan. Ya. Baik, atas mereka. Dan ini penting, terkadang seseorang mohon, dan tidak hanya di majelis dan atau di madrasah, terkadang di majelis ilmu atau di masjid secara umum, di masjid secara umum, ya, untuk seorang bisa menjaga adab. Misalnya masjid, kemudian di situ dan dekat hammaman, ya, buka tutup pintu dengan nah pelan, dan jangan keras-keras. Ini adab yang seperti ini. Nah, seseorang kalau tidak memperhatikan terkadang lalai. Dan lihat, ternyata Ibnu Jamaah menuliskan dalam kitab sejak 600-an tahun yang lalu masalah pintu, buka pintu, jangan keras-keras, menutup pintu juga tidak keras-keras. Nah, misalnya pintu kayak ini, ini sebentar saja suaranya kan keras. Kalau marah dikit, jedier. Nah, ini jelas ya, semuanya akan menoleh dan ada buruk. Nah, ada buruk. Wa ra'aytu ba'dal ulama al-qudat al-a'yan as-sulaha yushaddidun nakir ala insanin faqihin marra fil madrasati waqta darsi ma'annahu kana qayyiman bimaridin fil madrasati qaribin lil mudarris wa kana fi hajatin lah. Di zaman dulu beliau mengatakan, aku melihat sebagian ulama, seorang para qadhi, kemudian deretan orang-orang yang musleh, orang-orang yang soleh, yang baik, membuat perbaikan juga, sangat keras pengingkarannya kepada seseorang yang faqih, yang lewat di depan madrasah di saat pelajaran, yang jadi iklan. Dain ma'annahu kana qayyiman bimarid, ya, bersamaan dengan kondisi dia saat itu sedang apa? Sedang merawat seorang yang sakit di madrasah, atau orang yang bertugas mengurusi orang sakit di madrasah. Naam, dan qaribin lil mudarris, seorang yang dekat dengan mudarrisnya. Tapi tetap diingkari oleh ulama tersebut. Maka Nabi hajatinna, dan dia padahal pada enam kebutuhan dia, pada kebutuhan dia. Maksudnya di sini intinya berarti pada adab yang keempat. Nah, yang pertama berhubungan dengan apa? Pantas tidak dia tinggal. Maka dilihat kondisi pewakafnya. Kalau memang di situ telah didaftar siapa-siapanya, ya jangan masuk kecuali dengan daftar. Baik. Jadi mendaftar siapa yang berhak tinggal itu bukan perkara yang mungkar. Karena apa? Karena tempat, yang namanya tempat ya sesuai dengan keadaan orang yang memang mau berwakaf. Yang mau berwakaf untuk siapa? Seandainya sifatnya umum dan dia memang termasuk yang memenuhi syarat, ahlan wa sahlan, silahkan. Tapi dengan tetap memperhatikan apa adab-adab tadi. Kalau menghitung tempat ilmu, ya usahakan untuk betul-betul mencari ilmu, bukan sebagai tempat berteduh saja. Nah, dulu Syekh sering juga mengingatkan, kalau sekedar untuk tempat tinggal, hanya tempat tinggal, tapi kita berusaha untuk mewujudkan ilmu. Nah, tempat untuk ilmu, tempat untuk belajar. Baik, barakallahu fikum. Nah, saya bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.